Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan sakidah dimanapun Anda berada, kehidupan di dunia pasti penuh dengan tantangan, derita, musibah, kegagalan, dan berbagai hal yang kalau Anda pikirkan terasa sesak di hati, sakit di hati. Semakin Anda pikirkan, semakin Anda mungkin berputus asa, tidak kuasa menahannya. Namun, tahukah Anda bahwa satu derita akan melupakan derita yang lainnya? Derita hari ini melupakan derita hari kemarin, derita hari esok akan melupakan derita hari ini. Itulah dinamika kehidupan. Karena jangan pernah berputus asa. Semuanya itu akan berlalu. Itulah kehidupan, itulah sejarah yang terus akan berputar. Tidak akan pernah berhenti di satu tempat. Karenanya, janganlah derita hari ini kemudian Anda berputus asa. Tidak sepantasnya seorang muslim patah arang hanya karena tantangan yang dihadapi hari ini seberat apapun. Rasulullah SAW mengatakan, "La yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bih." Jangan pernah Anda merasa putus asa sampai-sampai Anda merasa perlu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dimatikan, agar segera diakhiri hayat Anda. Hanya karena apa? Hanya tidak kuasa menahan beban hidup, tidak kuasa menahan derita hidup, kemudian Anda putus asa. Percayalah, hari akan terus berputar, kondisi terus akan berubah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menentukan, tidak pernah membuat dunia ini kekal bagi siapapun. Lihatlah betapa banyak orang yang sukses sebelum Anda, sekarang mereka tinggal kenangan dalam sejarah. Betapa banyak orang yang menderita dalam sejarah, namun di saat ini mereka adalah orang yang paling banyak tersenyum karena telah berbahagia. Mereka tidak lagi ingat akan apa yang telah mereka lalui hari kemarin. Demikian juga dengan diri Anda. Jangan pernah Anda putus asa. Ingat, optimislah bahwa rezeki semuanya ada di tangan Allah, kodrat semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semboyan sebagai seorang muslim, kullay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak akanlah ada, tidak mungkin ada apapun yang menimpa Anda, baik itu bencana atau apapun wujudnya, kecuali memang itu telah merupakan garis, merupakan suratan takdir yang telah Allah tuliskan. Sabar, tabah, terima apapun kondisi yang ada, dan semuanya itu pasti akan berlalu. Bahkan sebagai orang yang beriman, sepantasnya Anda bersyukur. Semakin berat ujian dalam hidup, semakin besar ujian dalam hidup Anda, itu cerminan bahwasanya Anda adalah orang besar, orang yang Allah siapkan untuk menjadi orang besar. Rasulullah SAW menyatakan, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya, fal-anbiya summal amsal fal-amsal." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang di bawah mereka dan seterusnya, sesuai dengan tingkat keimanannya. Karenanya, ingat, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hidup, dinamika hidup dunia ini, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin." Sungguh pasti kami akan menguji kalian bi syai'in, dengan sedikit dari rasa khauf, rasa takut. "Wa naqsin minal amwal," kekurangan harta. Ada orang yang meninggal dunia, dan juga karena samarat, kekurangan, paceklik, kekeringan, kemarau. Itu adalah suatu hal yang wajar. Janganlah Anda takut, janganlah Anda gentar, apalagi Anda putus asa. Percayalah, masa depan Anda ada di tangan Anda, ada dalam lembaran sejarah Anda. Masing-masing dari kita membawa kodrat sukses dalam hidup ini. Namun yang seringkali menyebabkan kita merasa gagal adalah karena kita tidak menyadari bahwa kita sedang meniti sebuah langkah, melangkahkan satu langkah demi langkah untuk menuju pada sukses. Derita demi derita itu adalah anak tangga untuk sampai pada tahapan sukses. Sebagaimana dahulu ketika Anda kecil, tertatih-tatih berjalan, terjatuh bangun, namun pada saatnya toh Anda juga pandai berlari. Demikianlah gambaran hidup. Tidak pernah ada yang abadi, Karena tadi telah disampaikan, itulah dinamika kehidupan yang terus akan berputar. Percaya, Anda tidak akan dijemput oleh ajal Anda kecuali benar-benar kodrat sukses Anda benar-benar telah Anda genggam. Dan tidak mungkin ada orang lain yang merebutnya dari tangan Anda. Semoga pesan singkat ini dapat memotivasi Anda sehingga Anda tidak pernah putus asa. Sehingga Anda tidak pernah ditimpa oleh rasa putus asa seberat apapun tantangan hidup di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.